إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang sifat-sifat Al-Jannah, demikian pula menjelaskan tentang dalil-dalil, apakah dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan sifat-sifat neraka, lalu menyebutkan dalil, apakah dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Beliau mengatakan, wa khirsan alal kamali wa khusulil fa'idah. Maka sebagai bentuk semangat untuk menyempurnakan, mendapatkan fa'idah, fa'ahabu an angkula abiyatan min mandumati subuli sawiyah. Maka aku ingin menukilkan bait-bait mandumah yang diambil dari mandumah subul sawiyah, linadhimi hadhil qasidah, yang mandumah subul sawiyah ini juga disusun oleh penyusun penulis qasidah al-ha'iyah, yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad al-Hakami. Dzalika li'annal maqama yaliku bi iradiha, yang demikian itu karena kondisinya pas tepat untuk mendatangkan mandumah yang dinukil dari subul sawiyah tersebut. Qala rahimallahu fi wasfi an-nar wa ahliha. Maka beliau Syekh Hafidh bin Ahmad rahimallahu mengatakan dalam menyebutkan sifat neraka dan penduduknya, beliau mengatakan, hadza wa innal askiya la fi saqari ala fasa'atil maqami wal maqarri. Ini dan sesungguhnya orang-orang yang celaka, yang sengsara, mereka benar-benar berada di dalam neraka saqar. Maka ketahuilah alangkah buruk tempat tinggal yang berada di dalam neraka saqar. Yu'ta biha fi mawqifil qiyami sab'una alafa minazimami. Yang neraka saqar tersebut didatangkan pada saat manusia berdiri di padang mahsyar, yang dia memiliki 70 ribu tali kekang. Zummat biha kullu zimamin fi yadi sab'ina alfa malakin muayyadi. Yang tali kekang tersebut diikatkan pada 70 malaikat, 70 ribu malaikat. In zafarat summa ramad bisyarari jusan lidzaka kullu man bil mahsyari. Apabila neraka itu menghembuskan nafasnya kemudian melontarkan bunga-bunga apinya, maka menyebabkan terperanjat dengan sebab itu seluruh orang yang berada di padang mahsyar. Salah satu alafi aman udrimat hatta ghadat muswadatan faadlamat. Selama 3000 tahun neraka itu dinyalakan sehingga keadaannya itu menjadi hitam gelap. Lau taskutu sahratu min safiriha sab'una aman lam tasil liqa'riha. Seandainya ada sebuah batu yang jatuh dari bibir neraka, maka dia akan melayang selama 70 tahun dan itu tidak sampai ke dasar neraka. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ammalladzina kutibu min ahliha a'ni bihim man khuliqu li ajliha. Adapun orang-orang yang ditetapkan menjadi penduduk tetap neraka, yakni yang aku maksudkan dengan mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan untuk menjadi penduduk neraka. Fahum khuludun abadal abadila hayata la mauta fasa'at nuzula. Maka mereka kekal selama-lamanya. Mereka tidak merasakan kehidupan, mereka tidak merasakan kematian, maka alangkah buruk tempat tinggal mereka. Mihaduhum min tahtihim jahimu yusabbu min faukihimul hamimu. Kasur mereka di bawahnya itu berasal dari api yang menyala-nyala, kemudian dituangkan dari atas mereka cairan yang berasal dari penduduk neraka. Kutuhumud dhari'u wazzakumu wa bi'sal dhillu lahumul mahyahmumu. Makanan pokok mereka adalah pohon yang berduri, demikian buah zakum. Dan alangkah buruknya, seburuk-buruk naungan yang mereka miliki adalah asap yang tebal, yang hitam, yang bercampur dengan api. Yusqawna fiha min hamimin ani ala kalaliba minan nirani. Mereka diberikan minum di dalam neraka yang berasal dari cairan penduduk neraka yang mendidih, yang panas, yang itu diantarkan kepada mereka melalui kaitan-kaitan yang berasal dari api. Yasfil wujuha wal juluda yasharu wa yaqta'ul am'a'u khina yakturu. Maka itu menyebabkan wajah-wajah mereka, kulit-kulit mereka terpanggang, terbakar, kemudian menjadikan meleleh, terpotong-potong isi perut mereka ketika cairan itu terpecik, ya, menetes pada bagian perut mereka. Fahum alal wujuhi yushabuna fiha wa fil jahimi yusjaruna. Maka mereka diseret, terlungkup di atas wajah-wajah mereka di dalam neraka, di dalam neraka al-jahim. Mereka dilemparkan, bihim malaiku ghiladun wukilu wa fi salasilil jahimi sulsilu. Di dalam neraka mereka diawasi oleh para malaikat yang keras, yang mereka diberikan tugas untuk menjaganya, dan mereka dirantai dengan rantai yang berasal dari api, ya, di dalam neraka. Ghallat nawasihim ilal aqdami wa fi mazidihim minal alami. Maka mendidihlah ubun-ubun mereka sampai kaki mereka, dan pada tambahan yang mereka dapatkan, dan tambahan yang mereka dapatkan di dalam neraka tidaklah ada kecuali hanyalah rasa sakit, rasa perih. Yahu nafi amadihal madidi lam yantahu liqa'rihal ba'idi. Mereka ketika dilemparkan di dalam neraka, mereka melayang-layang dalam tempo yang sangat lama. Mereka tidak segera sampai ke dasarnya disebabkan karena saking jauhnya. Sab'una aman lahum angkalu maqamiul hadidi wal aglalu. Mereka melayang-layang ketika dilemparkan dalam neraka selama 70 tahun, dan di dalamnya mereka mendapatkan tali pengikat, cambuk dari besi, belenggu. Yukallibuna dhahra fi sa'iriha baina sumumiha wa zamhaririha. Mereka berbolak-balik selama-lamanya di dalam neraka sa'ir, dalam api yang menyala-nyala, yang itu keadaannya antara yang mereka dapatkan itu antara api yang menyala-nyala, demikian pula racun yang mereka rasakan, demikian pula zamharin, terjemahnya suasana yang sangat dingin beratnya yang menyiksa. Wa kullama ramu khurujan minha fiha uidu la makhisa anha, maka setiap kali mereka berusaha untuk keluar dari api neraka, maka mereka pun dikembalikan kepadanya, tidak ada tempat lari darinya. Juluduhum tubaddalu fiha kullama tanduju adat liyadukul alama, maka kulit-kulit mereka diganti di dalam neraka setiap kali kulit mereka matang, ya, kemudian kembali dalam keadaan semula. Yang demikian itu agar mereka merasakan azab yang pedih. Adnahumu fi alamin man nu'ila na'laini minhuma dimaghuhu ghala. Siksaan yang paling ringan dari penduduk neraka adalah seorang yang dipakaikan dua sandal, yang dengan sebab dipakaikan dua sandal dari neraka tersebut mendidih otak mereka. Fa kaifa halu man alaihi tuqsadu yahbitu taratan wa ukhra yas'adu. Lalu bagaimana keadaan orang yang dilemparkan langsung ke dalam neraka? Maka mereka terkadang jatuh, terkadang mereka berusaha untuk naik. Wa fi jahannamal kafuru ya'dhumu jiddan liyazdada alaihi al'alamu. Maka di dalam neraka jahannam orang-orang kafir badan mereka menjadi besar. Yang demikian itu agar semakin bertambah rasa sakit, rasa pedih yang mereka rasakan. Lakinna usatan min ulit tauhidi, akan tetapi orang-orang yang bermaksiat, jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, ahlu tauhid, qad yadkhulunaha bila ta'bidi, mereka masuk ke dalamnya namun tidak kekal di dalamnya. Fiha yujazuna biqadri ma janau thumma yanjuna bima qad amanu, maka di dalam neraka mereka diberikan balasan sesuai dengan kadar kemaksiatan yang mereka lakukan, kemudian mereka pun selamat disebabkan karena keimanan yang ada pada mereka. Wa yadkhuluna jannatan na'imi bi rahmatil muhaiminit tarhimi, maka mereka kemudian masuk ke dalam al-jannah yang penuh dengan kenikmatan dengan sebab rahmat dari zat yang maha mengawasi, yang maha merahmati para hambanya. Wa qudiyal amru wa kullu istaqarra bidarihi wa dzaka hasadu ma yadurra, maka semuanya ditetapkan urusannya, setiap masing-masing akan tinggal pada tempatnya. Yang demikian itu merupakan hasil panen yang ditanam oleh seseorang di kehidupan dunia. Wa in turid tibyana dza mustakmila muwaddihan mubayyina mufassala, apabila engkau menghendaki untuk mendapatkan penjelasan yang sempurna, penjelasan yang gamblang rinci, fadunaka tlubha minal qur'ani wa sunnani sihaqi wal khisani, maka carilah setelah ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang sahih, demikian pula yang hasan. Kemudian kata Syekh Zaid bin Hadi, wa ba'du, kemudian setelah itu, ayuhal muslim an-nasih li nafsihi wal mujahid laha litafusa wa tas'ad. Wa sekalian muslim yang dia berusaha untuk menjadikan baik jiwanya, bersungguh-sungguh agar jiwanya selamat bahagia. Innaka idza qara'ta hadhil amghas nasran wa zad nadman, sesungguhnya engkau apabila membaca pembahasan ini, apakah bentuknya penjelasan ataupun syair, wa tadabbarta ma auratnaha laka fi hadhil risalah minal ayatil qur'aniyah, demikian pula engkau mentadaburi, memahami apa yang kami datangkan kepadamu dalam risalah ini dari ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahadits nabawiyah, demikian pula hadis-hadis nabawi, wal fawaidil jaliyah, demikian pula faedah-faedah yang penting. Ittadhakhtalaka tariqal husna, maka akan nampak jelas jalan kebaikan atasmu. Wandafa'at nafsuka wa jawarihuka ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Kemudian terdorong jiwamu, demikian pula anggota badanmu, untuk melakukan amalan kebaikan, meninggalkan amalan-amalan yang mungkar. Wan barat amamaka haqiqatu zuhdi fi hadhil khayah. Demikian pula akan menjadi baik di hadapanmu dari sikap zuhud di kehidupan dunia. Wa mal aun wa taufiq illa minallah alaihi tawakkalna wa huwa hasbuna wa mulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tidaklah pertolongan taufik kecuali hanyalah dari Allah, maka hanya kepadanya kita bertawakal, dan dialah zat yang memberikan pertolongan kepada kami, dialah penolong kami dan sebaik-baik penolong, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Kemudian Syekh Hafid bin Ahmad dalam Qasidah Al-Ha'iyah mengatakan dalam bait yang ke-37, mahallina kullin nafsi laisa siwaha laisa siwahuma litaksab au faltaktasib ma badalaha. Maka tidaklah bagi manusia melainkan yang ada untuk mereka kecuali dua tempat. Maka katakanlah kepada jiwa, tidaklah ada selain dari keduanya, maka hendaklah engkau melakukan amalan dan engkau melakukan usaha dari apa yang nampak bagimu. Fatuba li nafsin jawazat wa takhaffafat fatanju kafafan la 'alaiha wa la laha. Maka alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia ketika beramal di kehidupan dunia itu sifatnya itu pas, ya. Maka dia pun selamat dalam keadaan cukup, tidak ada dosa yang harus dia tanggung, demikian pula tidak ada keutamaan yang dia dapatkan dari perkara dunia. Ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang harus dia tanggung, itu sudah merupakan keberuntungan untuknya. Maka disebutkan oleh Syekh Hafid bin Ahmad, diungkapkan dalam syairnya, litaktasib faltaktasib ma badalaha. Ada dua ungkapan di sini. Litaksab au falyaktasib faltaktasib. Disebutkan faedah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam menyebutkan tafsir laha makasabat wa alaiha maktasabat. Perbedaannya ketika disebutkan laha makasabat, bahwasanya amalan kebaikan itu bisa didapatkan amalannya, pahalanya dengan usaha yang paling kecil sekalipun. Meskipun hanya seseorang itu meniatkan dalam kalbunya, maka dia telah tercatat mendapatkan pahala. Ya. Berbeda halnya ketika seseorang melakukan amalan kejelekan, kemaksiatan, maka dibutuhkan niat, demikian pula usaha, baru dia dicatat amalan keburukan untuknya. Sehingga dibedakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya. Maka diterjemahkan dalam syair yang telah kita sebutkan, litaktasaba au faltaktasiba ma badalaha. Maka hendaklah dia melakukan amalan atau dia berusaha untuk melakukan sebuah amalan dari apa yang nampak mudah baginya. Fatu bali nafsin, maka beruntunglah suatu jiwa ketika dia berjalan melewati kehidupan dunia ini yang sifatnya itu jawazat takhaffafat, yakni tidak ada dosa yang harus dia tanggung akibat dari muamalahnya dia di kehidupan dunia. Demikian pula sebaliknya, meskipun dia tidak mendapatkan keutamaan dari amalannya dia di dunia, dia datang dalam keadaan kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh merupakan suatu keberuntungan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Beliau mengatakan anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna limamlukin yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Wahai Rasulullah, aku ini memiliki para budak, namun mereka mendustakan aku, namun mereka bersikap khianat kepadaku, namun mereka bermaksiat kepadaku. Wa astumuhum wa adribuhum. Lalu aku cela mereka, lalu aku pukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Lalu bagaimana kedudukan aku di hadapan mereka nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Akan dihitung, akan dihisab perbuatan mereka yang berkhianat kepadamu, perbuatan mereka yang bermaksiat kepadamu, perbuatan mereka mendustakanmu. Demikian pula akan dihitung pula hukumanmu kepada mereka. Fa in kana iqabuka iyahum biqadari dzunubihim kana kafafan laka wala alaika. Apabila hukuman yang engkau berikan kepada mereka itu sesuai dengan kadar dosa mereka, maka itu merupakan sesuatu yang cukup atasmu. Tidak ada keutamaan yang engkau dapatkan dari perlakuanmu kepada mereka. Demikian pula sebaliknya, tidak ada dosa yang engkau tangguh dari perlakuanmu kepada mereka. Wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Apabila hukumanmu kepada mereka itu di bawah dosa kesalahan yang mereka lakukan, maka itu merupakan keutamaan bagimu. Wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubihim uktusallahu minkal fadla. Apabila hukumanmu kepada mereka itu melebihi kesalahan yang mereka lakukan, maka akan ditegakkan qisas untuk mereka, akan diambil keutamaan yang kau miliki kemudian diberikan kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Muflis. Qala fatanakhar rajul faja'ala yabki. Maka laki-laki tersebut pun menangis. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, amma taqra'u kitab Allah, apakah engkau tidak membaca kitab Allah? Wa nadha'ul mawazinal qist yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun sayi'ah. Maka akan ditegakkan timbangan-timbangan pada yaumul qiyamah, maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Maka jika ada seukuran biji khardal, biji sawi yang paling kecil, niscaya dari sebuah kesalahan, dari sebuah amalan kebaikan, niscaya akan kami datangkan sesuatu yang kecil tersebut, apakah kebaikan atau keburukan, dan cukuplah kami sebagai zat yang menghitung amalanmu. Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan, wallah ya Rasulullah, ma ajidu li walahum say'an khairan min mufaraqatihim, ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Wahai Rasul, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapati untukku dan untuk mereka sesuatu yang lebih baik daripada berpisah dari mereka. Maka aku persaksikan, aku jadikan engkau sebagai saksi bahwasanya mereka merdeka seluruhnya. Maka perhatikanlah setiap orang, setiap jiwa, hendaklah dia memperhatikan bagaimana muamalah niat dia kepada manusia yang lainnya. Apabila dia bermuamalah di hadapan manusia yang lainnya yang sifatnya tajawuz, takhafuf, yang sifatnya itu imbang, setimpal, ketika dia bermuamalah kepada manusia sesuai dengan muamalahnya mereka kepadamu, ya, maka itu urusannya kafaf, ya, setimpal, ya, tidak ada keutamaan yang engkau dapatkan ketika engkau bermuamalah dengan mereka. Demikian pula tidak ada dosa yang engkau tanggung akibat kesalahanmu ketika bermuamalah kepada mereka. Maka apabila tidak demikian, maka hendaklah dia berusaha untuk menyadari, berusaha untuk memperhatikan amalan dia, muamalahnya dia kepada manusia yang lainnya. Jangan sampai dia membebani dirinya dengan kezaliman terhadap yang lainnya, para hamba yang lainnya, yang itu akan menyebabkan penyesalan di kehidupan akhirah pada yaumul kiamah. Ya. Hendaklah dia berusaha untuk mengingat pada suatu ketika nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghadapi hari perhitungan. Amalannya akan ditimbang pada yaumul kiamah dan akan diberikan hak kepada pemiliknya. Ya. Maka hendaklah dia berhati-hati ketika bermuamalah dengan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik dan pertolongan. Kemudian kata Syekh Zaid bin Hadi rahimallah, ai anna li nafsi fid daril akhirah ahadal mahallaini, bahwasanya bagi setiap jiwa di kehidupan akhirah itu adalah salah satu dari dua tempat. It in man uqiba min usatil muwahhidin bidukhulin nar fa innahu yakhruju minha ilal jannah kama athbatat dzalika nususus sahihah. Bahwasanya tidaklah bagi jiwa di kehidupan akhirah melainkan baginya salah satu dari dua tempat. Apabila yang diberikan hukuman itu adalah seorang ahli maksiat dari kalangan muwahhidin, maka ketika dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika nanti dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah sebagaimana hal itu ditetapkan dalam nas-nas yang sahih. Imma darun na'im wa khuludin wa biqa, maka tempat manusia bisa suatu negeri yang penuh dengan kenikmatan, kekekalan. Idza hiya tazakkat wa tahharat min danasi syirki billah wa udaril ma'asi, apabila dia jiwanya itu berusaha untuk mensucikan dirinya dari kotoran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kotoran kemaksiatan, wa tahassanat bi fi'lil khairat wa amalis salihat, demikian pula dia berusaha untuk membentengi dirinya dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh. Waktu samad bihablillah, dia berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Watma'annat bidzikrillah, demikian pula dia merasa tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Wa fawwadatil amra kullahu lillah, demikian pula dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia dapatkan di kehidupan akhirah adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa imadaru jahimin wa bala'in wa siqa, dan bisa pula seorang itu mendapatkan negeri dalam neraka jahim yang berisi api yang menyala-nyala yang penuh dengan musibah kesengsaraan. It hiya ta'addad hududallah, apabila jiwa itu melampaui, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'radat an dzikrillah, demikian pula dia berpaling dari zikir kepada Allah. Wa takabbarat an qabulil haq, demikian pula sombong dari menerima kebenaran. Wa kadzabat man da'aha, demikian mendustakan, demikian pula dia mendustakan orang yang menyeru kepada kebenaran. Wa amanat bil jibti wa taghut, demikian pula dia beriman kepada jibti dan taghut. Wa kafarat bibari'iha wa mulaha, dan jiwa tersebut kufur terhadap penciptanya, penolongnya. Wa akhladat ilal ardi wa taba'at hawahu, demikian pula dia condong untuk terus hidup di kehidupan dunia mengikuti hawa nafsunya. Wa asarat dunya al-faniyah alal akhirah al-baqiyah, demikian pula dia mendahulukan dunia yang fana ini daripada kehidupan akhirah yang kekal. Fadzaqat wabala amuha wa jazaha, maka dia pun merasakan musibah, ya, mendapatkan balasan di kehidupan akhirah, yaitu dengan masuk ke dalam neraka jahim yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan kesengsaraan. Fataban laha ma akhsaraha wa asqaha, maka sungguh celaka jiwa tersebut, alangkah meruginya dia, alangkah sengsaranya dia. Wa wailan laha ma ajdaraha bi adzabilahi wa akhraha, maka sungguh celaka dia, alangkah dekatnya dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah pantasnya dia untuk mendapatkannya. Wa bu'dan li nafsin khasaratun yahu wa ukhrahu, maka alangkah jauhnya suatu jiwa yang dia merugi dunianya demikian pula akhiratnya. Wa halakan laha tsumma halakan ma asbaraha 'alan nar itaslaha, maka sungguh binasa dia, binasa jiwa tersebut, alangkah beratnya beban yang dia tanggung, alangkah pahitnya yang dia rasakan ketika dia masuk ke dalam neraka. Ya. Wa tubali nafsin raqabat maulaha falam yafqadha haitsu amaraha, maka alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak terluputkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari melaksanakannya. Demikian pula walam yabsurha haitsu harrama 'alaiha wa nahaha, demikian pula dia tidak memandang, melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dia melarang jiwanya untuk terjatuh di dalamnya. Wa tubali nafsin shadaqat bikalimatil ikhlas wa tamassakat bi uraha, maka alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia membenarkan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, dia berpegang teguh dengan tali la ilaha illallah. Wa tubali nafsin i'tabarat dunyaha wasilatan li ukhraha, maka alangkah beruntungnya suatu jiwa yang menganggap dunia yang dia peroleh itu sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya. Wa tubali nafsin tahallat bimakarimil akhlak fa akrama biman taharaha wa zakaha, alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa tubali nafsin tujad bitajil qanaah wal iffah, alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia dikenakan padanya mahkota dari sikap qanaah, menjaga kehormatannya. Wastajabat lidail huda idda'aha, demikian pula dia memenuhi seruan orang yang menyuruh kepada petunjuk ketika dia mengajaknya. Wa tubali nafsin tafakkarat fi khalqiha wa masiriha faqalla dhahikuha wa kasra bukauha, alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia berpikir, memikirkan tentang penciptaannya, untuk apa dia diciptakan, kemudian setelah itu dia menjadi sedikit tertawanya dan menjadi banyak menangisnya. Wa tubali nafsin dzakarat rabbaha khaliatan fafadat bidam'i ainaha, demikian pula alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, kemudian berlinang mengalir air matanya. Wa tubali nafsin tarafa'at an fi'il qabih falam yadurruha syaitanuha wa hawaha, alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia jauh dari amalan-amalan yang buruk, tidak memberikan madarat godaan syaitan, demikian pula hawa nafsunya. Wa tubali nafsin hafizat rabbaha fa hafidhaha wa wafaqaha wa hadaha, demikian pula alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah, menjaga amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian pula menjaga dirinya dari terjatuh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepadanya di kehidupan dunia, Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Tubali nafsin najat min azabillah faradhiya anha rabbuha wa ardhaha, dan alangkah beruntungnya suatu jiwa yang dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ridho kepadanya dan Allah pun jadikan ridho kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fatubalaha tsumma tuba ma abarraha billah wa atqaha, maka alangkah beruntungnya suatu jiwa, kemudian alangkah beruntungnya, ya, dia ketika dia berbuat baik melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembacaan kita terhadap qasidah Al-Ha'iyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kurang itu datangnya dari kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.